Konsultasi Syariah. Hukum menertawakan kentut. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Di antara adab dalam Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menghina keadaan orang lain yang dirinya sendiri juga melakukannya. Kentut adalah bagian dari rangkaian metabolisme tubuh manusia, sehingga semua orang yang normal mengalaminya. Untuk itu, ketika kita mendengar ada orang yang kentut, kita dilarang menertawakannya, karena kita sendiri pun pernah mengalaminya. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang kisah unta Nabi Saleh yang disembelih kaumnya yang membangkang. Beliau menafsirkan firman Allah di surat Asy-Syams. Kemudian beliau menasihati agar bersikap lembut dengan wanita dan tidak boleh memukulnya. Kemudian beliau menasihati sikap sahabat yang tertawa ketika mendengar ada yang kentut. Ila mayadhaku ahadukum mimma yaf'al. Yang artinya, mengapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga biasa mengalaminya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menertawakan kentut, kebiasaan jahiliyah. Dalam Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan Turmudi, Al-Mubarakfuri mengatakan, dahulu mereka para sahabat di masa jahiliyah, apabila ada salah satu peserta majelis yang kentut, mereka pada tertawa. Kemudian beliau melarang itu. Tuhfatul Ahwadhi. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, umumnya orang akan menertawakan dan terheran dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada dirinya. Sementara sesuatu yang juga dialami dirinya, tidak selayaknya dia menertawakannya. Karena itulah, Nabi SAW mencela orang yang menertawakan kentut. Karena kentut juga mereka alami. Dan semacam ini, yaitu menertawakan kentut, termasuk adat banyak masyarakat. Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga menyebutkan satu kaidah. Ini merupakan isyarat bahwa tidak sepantasnya bagi manusia untuk mencela orang lain dengan sesuatu yang kita juga biasa mengalaminya. Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian, Allahu A'lam.